Kita sampai pada hadis-hadis yang lemah dan palsu. Jadi hadis-hadis yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada pula yang maudhu', yang palsu. Kalau hadis tersebut itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, kita bisa menerima. Tapi kalau hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, yang lemah, atau bahkan palsu, maka kita tidak bisa menerimanya. Dan telah disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam muqaddimah kitabnya, di mana beliau memperingatkan dari hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Naam, beliau berdalih dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukup seorang dikatakan telah berdusta ketika ia menceritakan semua apa yang dia dengar. Jadi tatkala dia menceritakan semuanya apa yang dia dengar, ya, cukup ia untuk dikatakan sebagai orang yang telah berdusta. Maksudnya bagaimana? Dia bercerita kepada setiap orang yang dia temui, siapapun, padahal kapasitas orang itu berbeda-beda di dalam menerima satu berita, di dalam menerima satu hadis itu berbeda-beda. Terkadang satu hadis ini akan baik pada seseorang, orang itu bisa mengambil manfaat dari hadis tersebut, mengambil faedah yang banyak. Tapi tidak untuk yang lain. Terkadang satu hadis itu bisa menjadi fitnah bagi orang lain, sehingga seorang harus memilah dan memilih dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia ajak diskusi, karena kemampuan kapasitas orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, ya, ketika sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu mendapatkan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mentauhidkan Allah jalla wa ala dan tidak berbuat syirik, Allah subhanahu wa taala tidak akan menyiksa dia. Ini berita gembira. Orang yang tidak berbuat syirik, orang yang bertauhid, Allah berjanji tidak akan menyiksanya. Dan Mu'adz bin Jabal itu bertanya kepada Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah atau apakah saya akan beritakan berita gembira ini kepada manusia ya Rasulullah? Kata beliau, jangan. La tubashirhum, jangan kamu ceritakan hadis ini, jangan kamu beritakan berita gembira ini kepada manusia. Fayatakilu, nanti mereka akan ittikal, al-i'timadu ala syai, dia akan menyandarkan kepada sesuatu itu tadi, berdalih dengan yang penting tidak syirik, yang penting kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu hadis, padahal itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya itu berbeda-beda, sehingga Nabi mengatakan jangan, nanti bisa jadi fitnah oleh orang yang belum memahami. Mereka akan itikal sehingga mereka akan meninggalkan at-tanafus fil khairat. Mereka akan meninggalkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Berdalih dengan yang penting tidak syirik. Dan dia akan menyepelekan dosa-dosa. Nah, dia akan menyepelekan dosa-dosa, menggampangkan perkara-perkara dosa. Dia minum khamr misalnya, atau dia berhubungan dengan lawan jenis yang tidak halal baginya, dan seterusnya dari dosa-dosa yang ada. Dia berdalih dengan satu perkara, yang penting tidak syirik. Apa sebabnya? Tidak pilih-pilihnya seorang dalam memberikan hadis. Tidak pandainya seorang itu dalam memberikan hadis. Semua yang dijumpainya dari kalangan manusia diajak untuk berbicara, membahas sebuah hadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, ya, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddita bi kulli ma sami'a. Cukup bagi seorang telah berdusta ketika dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Naam. Ya. Dia dikatakan berdusta dengan menceritakan semua apa yang telah dia dengar. Jadi yang namanya berdusta itu bukan hanya berdusta apa yang dipahami oleh kebanyakan manusia, tidak. Oh, di sana ada kajian, ternyata tidak ada kajian, misalnya. Oh, di sana ada demikian-demikian, ternyata tidak ada kenyataannya. Bukan itu saja, seperti ini pun dikatakan sebagai telah berdusta. Naam. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kita baca selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dzakara al-imam an-nawawi fi syarhihi li muslim. Dan al-imam an-nawawi menyebutkan di dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim, babu nahi 'anil riwayati 'anil du'afa, bab larangan dari meriwayatkan dari orang-orang yang dhaif, dari orang-orang yang lemah, dilarang. Mustadillan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdalih dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhiriz zaman nasun min ummati yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa'iyakum wa iyahum. Akan terjadi nanti di akhir zaman manusia dari kalangan umatku yang mereka menceritakan hadis untuk kalian, yang mereka memberitakan hadis untuk kalian dengan apa-apa yang belum pernah kalian dengar. Kalian demikian juga ayah-ayah kalian, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Berhati-hati, dan ini bisa saja terjadi. Artinya orang itu gampang untuk mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda demikian. Ngarang. Ya, akan terjadi nanti di akhir zaman. Dan beliau menyebutkan dari umatnya, min ummati. Berhati-hatilah. Qala al-Imam Ibn Hibban fi sahihihi. Berkata al-Imam Ibn Hibban, Muhammad Ibn Hibban, dalam sahihnya, faslu dzikri ijabi dukhulin nar liman nasaba syai'an ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu 'alimin bi sihhatihi. Pasal penyebutan tentang wajibnya dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka orang yang menisbahkan, menyandarkan sedikit pun kepada Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tidak mengetahui akan kebenaran apa yang ia sandarkan tersebut. Nah, ia tidak mengetahui apa yang ia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu sahih atau tidak, dia tidak mengetahui. Nah, beliau menyebutkan salah satu bab wajibnya masuk ke dalam an-nar. Nah, membuat-buat hadis, sehingga kita sangat bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada mereka para ulama yang telah membahas hadis-hadis, yang telah menyaring hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, sehingga terpisahkan mana hadis yang sahih yang kita akan beramal dengannya dan mana hadis yang dhaif yang kita akan meninggalkannya. Ini mereka para ulama ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Naam, patut untuk kita syukuri mereka para ulama, sehingga seorang dalam beramal, dalam beribadah, mengamalkan agama ini jelas tidak sembarangan. Ada hadis palsu dia percaya begitu. Enggak. Naam. Thumma saqa bi sanadihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hasan rawahu Ahmad. Barang siapa yang mengatakan tentangku apa yang belum pernah aku katakan, maka bersiap-siaplah ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, fenomena orang-orang yang menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengucapkannya atau tidak melakukannya. Balasannya adalah an-nar. Bukan hal yang ringan, bukan hal yang sepele. Sehingga seorang harus amanah dalam menyampaikan ilmu. Tidak semua dia ambil riwayat-riwayat. Tidak peduli apakah riwayat tersebut sahih atau dhaif, tidak. Toh seandainya seorang itu terpaksa harus menyebutkan, harus mengambil, maka seyogianya sebutkanlah hadis yang disebutkannya adalah hadis yang dhaif. Ini hadis yang lemah. Saya sebutkan dalam permasalahan ini hanya sebatas penguat. Ini yang sahih tadi telah kita sebutkan di awal-awal. Ini saya sebutkan yang dhaif hanya sebagai penguat saja. Kita tidak beramal dengan hadis yang ini misalkan. Ya, namun kita beramal dengan hadis yang di atas. Nah, yang sahih, yang benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan nikmatnya ya, seorang itu belajar hadis sehingga seorang itu akan betul-betul paham dan mengerti. Dia beramal dengan hujjah. Dia beramal di atas basirah. Naam. Wa qad hadzara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahadithil mawdhu'ah. Faqal. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari hadith-hadith yang palsu dalam sabdanya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk mengambil tempat duduknya dari neraka. Muttafaqun alaih. Wa ma'al asafi nasma'u katsiran minal masyayikh yuhadditsu biha ta'yidan limadhhabihi wa mu'taqadihi. Dan bersamaan dengan itu, satu perkara yang sangat disayangkan sekali, kita sering mendengar dari kalangan para masyayikh yang mana mereka memberitakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, hanya sekedar untuk menguatkan pendapatnya, untuk menguatkan madhabnya, untuk menguatkan akidahnya. Dia berpendapat dengan pendapat ini, sebetulnya itu kebatilan, telah dibantah oleh para ulama misalkan dengan hadis-hadis yang sahih. Namun dia tidak menemukan hadis yang sahih untuk dijadikan sebagai pedoman, sehingga dia mengambil hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, semata-mata untuk membela pendapatnya. Naam, untuk membela akidah keyakinannya. Bahkan kata Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah, kita sering mendengarkan fenomena ini. Nah, berarti ini khibrah, ini pengalaman Syekh Muhammad rahimahullah, bukan ya yang didengar terus begitu saja. Tidak, perkara yang waqi' ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Min hadhihi al-ahadith, di antara hadith-hadith tersebut, hadith-hadith yang dhaif adalah ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan yang terjadi di kalangan umatku merupakan rahmah, kasih sayang. Nah, ini digembar-gemborkan. Ini diviralkan agar semua orang itu mengetahui bahwasanya perbedaan yang terjadi di antara kita ini merupakan rahmah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita masih tetap satu jua. Nah, ya. Sehingga sudahlah, kita jangan beragama dengan prinsip yang kelihatannya keras. Jangan antum sebutkan begini, begini, begini. Jangan. Kita harus saling menghormati. Kita harus saling mengalah dalam perkara-perkara yang kita berbeda di dalamnya. Sehingga masuklah di situ manhaj-manhaj hizbiyah. Manhaj-manhaj yang batil. Bernaung di dalam hadis ikhtilafu ummati rahmah. Nah, itu bukan hadis. Itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan diyakini. Qala al-'allamah Ibnu Hazm, "Laisa bihaditsin." Berkata al-'allamah Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini punya kitab namanya Al-Muhalla, berjilid-jilid, tebal-tebal, ada sekitar 6 atau 7 juz kitab beliau. Beliau salah seorang imam min a'immat ahli sunnati wal jamaah. Beliau yang dikenal dengan madhab al-zahiriyah, yang memviralkan madhabnya al-imam Abu Dawud. Ini al-imam Ibn Hazm rahimahullah. Ketika syekhuna Abu al-Abbas rahimahullahu ta'ala ditanya, apakah Anda menasehatkan untuk membaca kitab Al-Muhalla karya Ibn Hazm? Kata beliau, bagi para pemula jangan, nanti dia akan pusing. Nah, kalau bagi mereka para penuntut ilmu yang rasikh, yang kokoh, yang kuat, tidak mengapa sebagai wawasan. Dan diceritakan beliau dulu, ya, kenapa beliau belajar menjadi seorang imam, yaitu ketika beliau masuk ke masjid di waktu dilarangnya sholat sunnah mutlak tanpa sebab, seperti di sore hari misalnya, ya seperti ini, seorang yang sholat sunnah mutlak tanpa sebab tidak diperbolehkan. Nah, namun beliau masuk ke masjid, kemudian beliau duduk, datang kepada beliau orang yang menegurnya, ada apa engkau ya akhi, kenapa engkau duduk? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian itu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Oh ya, kemudian beliau pun salat 2 rakaat. Besoknya lagi masuk waktu yang sama, beliau pun langsung sholat saat itu. Datang orang, ketika waktu ini tidak boleh seorang untuk mengerjakan apa? Sholat. Kenapa Anda sholat? Nah, bingung. Sholat ya, ingin jagung sholat ya. Kon jagung ya, kon sholat. Barang sholat malah kon jagung. Ini ya sing bener ya. Begitulah hidup di dunia, ya kan? Ya enggak? Iya, kadang melakukan seperti ini, baik. Kalau seperti itu, baik. Pada tinggal milih plus minus sekwe nanti ngono. Karena antum yang akan menjalankan, kan begitu. Nah, antum sholat juga diomong, antum duduk juga diomong, enggak ada selesainya. Antum berbuat ini juga ada bingung, mestinya begini, begini, begini. Ketika kamu merjakan begitu juga, enggak, mestinya itu lebih abdul ini seperti ini. Bingung sendiri antum. Nah, dengan sebab itu akhirnya beliau pun belajar, mempelajari agama, ilmu agama, hingga beliau menjadi imam besar. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Dan yang sahih dalam masalah ini adalah ketika seorang salat ada sebab, maka tidak mengapa seorang sholat. Misalnya ketika seorang masuk masjid, adanya sholat tahiyatul masjid. Kata al-allamah Ibnu Hazm, laisa bihadith. Ikhtilafu ummati rahmah itu bukan hadith. Bal huwa batilun makdzub. Bahkan itu merupakan perkara yang batil, yang didustakan. Kenapa? Li'annahu law kana al-ikhtilafu rahmah lakana al-ittifaqu sukhtan wa hadha ma la yaquluhu muslimun. Karena seandainya perselisihan itu adalah rahmah, berarti kesepakatan itu apa? Lawannya rahmah apa? Lawannya kasih sayang apa? Hah? Apa antonime? Pak Luman, antum pintar antonim bok? Antonim apa sinonim antum? Apa til? Kasih sayang. Lawan katanya apa? Tidak kasih sayang. Yuk karuan. Watakon. Ya, marah, jengkel. Berarti ketika terjadi kesepakatan itu kemarahan yang terjadi, bukan lagi rahmah kasih sayang. Dan ini tidak dikatakan oleh seorang yang muslim. Nah, kalau begitu, kalau dalilnya ikhtilafu ummati rahmah, itu akan terus seperti ini. Berarti kita terus berselisih saja kalau begitu. Karena itu merupakan rahmah. Kita enggak mungkin untuk ittifaq. Kita tidak mungkin untuk ya sepakat dalam satu masalah. Nah, jangan berprinsip seperti itu. Prinsip famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Itu aja. Anda benar, kita ikuti kebenaran. Anda keliru, kembalilah kepada yang benar. Selesai. Simple, ya kan? Kan begitu. Oh, ini enggak boleh. Hujannya ini. Ya sudah. Ketika Anda melakukan hal itu, kembalilah kepada jalan yang benar. Tidak tercela seorang itu terjatuh ke dalam kesalahan. Tidak tercela. Yang tercela adalah ketika seorang itu terjatuh ke dalam kesalahan, namun dia terus mempertahankan kesalahannya. Nah, itu baru tercela. Siapa di antara kita yang belum pernah bersalah? Ya kan? Siapa di antara kita yang belum pernah keliru? Tidak ada. Wa minal ahadith al-makdzubah, dan di antara hadith-hadith yang al-makdzubah, yang didustakan. Ta'allumu sihra wa la ta'malu bih. Pelajarilah oleh kalian sihir, namun janganlah kalian beramal dengannya. Gimana kita belajar sihir, tapi kita tidak boleh mengamalkannya? Aneh, ya kan? Mending gak usah belajar, habis waktu. Ini hadis yang batil. Wa qauluhum law i'taqada ahadukum fi hajarin lanafa'ahu. Seandainya salah seorang di antara kalian meyakini pada satu batu itu, tentu dia akan memberi manfaat kepadanya. Wa ghairuha minal ahadith al-mawdhu'ah, dan selainnya dari hadith-hadith yang palsu. Wa ammal hadithul muntashirul ati, adapun hadith yang menyebar sekarang. Janibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhilah masjid-masjid kalian, anak kecil dan orang-orang gila. Qala Ibnu Hajarin dhaif. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar, ini hadis yang dhaif, yang lemah. Wa qala Ibnu Al-Jauzi la yasih, wa qala Abdul Haqqi la asla lahu. Berkata Ibnu Al-Jauzi tidak sahih. Berkata Abdul Haq tidak ada asalnya. Laqad thabata fil hadithis sahih wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakumus salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin. Sahihun, rawahu al-Bazzar, wanzur sahih al-Jami'. Sungguh telah thabit hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarilah anak-anak kalian salat dalam keadaan mereka masih 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika sudah sampai berusia 10 tahun. Suruh mukul nih kalau enggak mau. Enggak mau apa? Diajari untuk sholat. Dipukul yang tidak membekas. Jangan di wajah. Jangan ya pukul-pukul yang apa namanya, mentakdib, memberikan adab. Wa ta'limu yakunu fil masjid kama 'allama ar-rasul ashabahu shalah. wa huwa 'alal mimbar. Wasibyanu kanu fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ghairil mumayyizin. Dan mengajari itu di dalam masjid sebagaimana Rasul ya mengajarkan para sahabatnya salat, dan beliau di atas mimbar sementara anak-anak kecil mereka di masjidnya Rasul, sampai anak-anak yang belum tamyiz, belum di usia apa? Tamyiz. Usia mumayyiz itu usia berapa? Ya intinya usia tamyiz itu ya patokannya adalah fahmus su'ali waradul jawab. Begitu. Dia bisa memahami soal dan dia bisa menjawab. Nah, kalau sudah seperti itu berarti dia sudah tamyiz. Nah. Misalnya ditanya, "Antum namanya siapa?" Siapa? Abdul Aziz. Berarti sudah mumayyiz antum. Ya kan? Sudah memahami soal dan bisa menjawab. Kalau jawabannya antum namanya siapa? Iya, saya dari Wijayan sana. Nah, ini berarti belum mumayyiz. Enggak paham. Membalas jawaban pun belum bisa. Bahkan sampai anak-anak kecil seperti ini. Namun dalam bab ini ya, ini bisa dilihat dalam faedah-faedah yang disebutkan oleh para a'immah, Ibn Baz, Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullahu taala. La yakfi an naqula fi akhir al-hadits rawahu Tirmidzi aw ghayruhu. Tidak cukup untuk kita mengatakan di akhir hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi atau selainnya. Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Li'annahu yarwi ahyanan ahadith ghair sahihah. Karena ia meriwayatkan hadith-hadith yang tidak sahih. Terkadang beliau meriwayatkan hadith-hadith yang tidak sahih. Al-Imam Tirmidzi. Falabud min dikri darajatil hadith. Maka harus ya disebutkan derajat hadith. Apakah itu hadith yang sahih? Apakah itu hadith yang hasan? Atau hadith yang dhaif? Hadith yang dhaif, hadith yang sahih itu hadith yang kaya apa? Sudah pernah belajar pelajaran ini belum? Belum ya? Belum insyaallah ya? Belum. Belum apa? Karena ini kan maknanya banyak ini maknanya. Nah. Ya. Amma qauluna rawahu al-Bukhari aw Muslim. Fayakfi li'anna ahadithahuma sahihah. Adapun ucapan kita rawahul Bukhari au Muslim, maka cukup karena hadith-hadith keduanya adalah hadith yang sahih. Muncul sahih al-Imam al-Bukhari, muncul di sana sahih al-Imam Muslim. Itu semuanya hadith-hadithnya sahih. Bahkan disebutkan al-Imam al-Bukhari setiap kali beliau mensahihkan hadith, beliau sholat istikharah dulu. Padahal ada sekian ribu hadis. Jadi ya Allah, ini sahih atau tidak ya, beliau istikharah untuk meyakinkan, tambah yakin bahwa hadis yang beliau simpulkan adalah hadis yang sahih. Kalau kita istikharah gara-gara ngapa? Misalnya gara-gara bojo ya. Iya ora yang karaoke, iya ora ya. Nah, itu baru istikharah. Ini Imam Bukhari setiap mensahihkan hadis itu ya beliau istikharah dulu. Sehingga kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim adalah kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Dan beliau dulu ya mengumpulkan hadith-hadith yang sahih itu atas nasihat dari salah seorang guru beliau, kalau enggak salah Ali Ibnul Madini, di mana beliau mengatakan, seandainya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam satu kitab, dalam satu lembaran, itu perkara yang sangat baik dan sangat bermanfaat. Jadi ucapan yang ringan itu, yang ringkas tersebut, terbesit dalam hati Al-Imam Al-Bukhari, saya akan merealisasikan ucapan atau nasihat guru. Nah, sehingga beliau pun menulis kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Cukup ya? Insyaallah taala. Taib, naktafi bihadzal qadar. Masih ada pembahasan tentang hadis yang sahih, kita bacakan di pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.